hati, kekawan diri, parintang sunyi. Harok bakasi, hidup baduo, namun nyo cinto indah juang tibo. Bukannya salah diri nan malang, surat tantangan janganlah sesalan. Mungkin ko isu dipatamukan jodoh rahasia Tuhan. Cintaku untuk siapa, sayangku siapa nan punyo nan jodoh indah kunjung tiba. Mungkin ko isu dipatamukan jodoh.